Bismillahirrahmanirrahim. Lali musafirin lam yabluk safaruhu masih rota yaumin walaila bisairil athqal. Ini pembahasan tentang orang-orang yang tidak diperbolehkan melakukan jamak dan qasar, ya, tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Yang pertama adalah musafir. Orang yang tidak boleh melakukan jamak qasar yang pertama adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan yang perjalanannya tidak mencapai satu hari satu malam dengan menggunakan unta yang membawa beban. Jadi afkol ini maksudnya unta yang membawa beban perjalanan. Jadi bepergian dengan mengendarai unta yang di atas unta itu membawa beban, lalu perjalanan itu berlangsung selama sehari satu malam. Ini jarak tapi hitungannya menggunakan waktu, ya. Dari sinilah para ulama menghitung bahwa jarak jamak dan qasar yang minimal diperbolehkannya itu ada yang mengatakan 82, 34 dan lain-lain, ya. Tapi sebenarnya di dalam fikih ukurannya hanya ini. Perjalanan 1 hari 1 malam, perjalanan 24 jam yang dilakukan dengan unta yang membawa beban. Ma'an nuzulil mu'tadi linahwi istiroha. Perjalanan ini tentunya tidak dilakukan terus-menerus, ya. Ada berhentinya. Jadi nuzul ini maksudnya berhenti, berhenti yang biasa, yang standar, yang dilakukan oleh para musafir. Berhenti untuk istirahat dan juga wa'aklin wa'sholat. Istirahat, makan dan juga sholat. Jadi ukuran 24 jam perjalanan ini tidak dilakukan terus menerus, ya. Wala li'abigin, budak yang pergi dari sayidnya tanpa izin. Abig ini budak yang kabur, ya. Budak yang kabur dari sayidnya tanpa izin itu juga tidak boleh melakukan jamak qasar. Wa musafirin alaihi dainun halun qadirin alaihi min ghairi idnida. Ini yang ketiga. Orang ketiga yang tidak boleh melakukan jamak qasar adalah musafir yang memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan dia mampu membayarnya. Dia pergi tanpa izin orang yang menghutanginya. Jadi dain ini orang yang menghutanginya, ya. Karena perjalanan yang seperti ini dianggap maksiat, ya. Dianggap maksiat. Sebab ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu melunasi hutang. Dia malah pergi tanpa izin, itu perjalanannya maksiat sehingga tidak diperbolehkan jamak dan qasar. Wala liman safara limujarradi ru'yatil biladi 'alal ashah. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang yang bepergian untuk melihat-lihat negara, untuk tamasya, ya. Pergi ke luar negeri atau pergi ke pulau lain untuk bersenang-senang, untuk melihat pemandangan negara itu menurut pendapat ashah tidak diperbolehkan melakukan jamak qasar. Tapi ini menurut ashah, ya. Kalau di dalam fikih ada istilah pendapat ashah, itu berarti lawan pendapat ini itu pendapatnya juga kuat, ya. Namun ini lebih kuat. Jadi ada perbedaan ulama tentang hal ini. Ada juga yang memperbolehkan melakukan jamak. Wa yantahi safaru bi'audihi ila watani wa in kana maron bihi. Jadi sekarang membahas tentang kapankah perjalanan itu dianggap selesai, ya. Jadi perjalanan sudah dianggap selesai bila musafir sudah kembali ke negaranya, sudah kembali ke daerahnya. Sudah sampai ke daerahnya, walaupun hanya melalui saja. Jadi tidak kembali ke rumah, masuk ke desanya tapi tidak kembali ke rumah, hanya berlalu saja. Walaupun demikian, itu perjalanannya sudah dihitung selesai. Au ila maudin akhar wa nawa iqamatahu bihi mutlaqan, atau sampai ke tempat lain, ke selain rumahnya, tetapi dia di tempat itu niat bermukim di sana, niat bermukim tanpa ada batasan waktu ya. Mutlaqan ini maksudnya bisa satu hari, bisa dua hari, dan lain-lain. Pokoknya kalau ada niat mukim di sana, maka statusnya sebagai musafir telah hilang. Au arba'ata ayyamin sihah. Jadi boleh tanpa niat ya. Mutlaqan ini tanpa niat ya. Tadi saya salah ya. Jadi boleh niat yang menghilangkan status musafir adalah niat iqamah tanpa ada batasan waktu, atau niat iqamah diberi batasan waktu minimal 4 hari, 4 hari yang genap ya. Sihah ini maksudnya genap, tidak kurang. Berarti tidak menghitung perjalanan pulang dan perjalanan pergi. Au alima anna irbahu la yanqadhi fiha. Atau seorang yang melakukan perjalanan itu dia yakin bahwa kebutuhannya, hajatnya tidak selesai di waktu 4 hari. Kalau dari awal sudah meyakini bahwa pekerjaannya tidak selesai 4 hari, maka itu sudah bisa menghilangkan statusnya sebagai musafir. Tsumma in kana yarju husulahu kulla waqtin qasara 18 yawman. Nah, ini ada pembahasan yang cukup unik ya. Kalau seseorang melakukan perjalanan dan dia memiliki tujuan, kebutuhan tertentu, dan setiap saat dia berharap bahwa tujuan itu selesai. Jadi setiap saat dia menyangka, memiliki harapan bahwa pekerjaannya selesai di hari itu, tapi ternyata belum selesai. Begitu terus menerus. Orang yang seperti ini dia diperbolehkan melakukan qasar selama 18 hari ya, selama 18 hari. Jadi 4 kali ukuran normal ya. Kalau tadi kan ukurannya seorang dianggap mukim itu 4 hari ya, 4 hari, dan seorang yang kebutuhannya diyakini tidak mungkin selesai itu ukurannya juga 4 hari. Tapi kalau orang ini, orang yang menyangka bahwa kebutuhannya akan selesai tapi kenyataannya tidak seperti itu 4 kali lipat dari 4 hari, yaitu 18 ya. bahkan lebih dari 4 kali lipat ya. 18 hari. Kalau 4 kali lipat kan cuma 16 ya, ini 18 hari. Wasurito likosrin. Ini sekarang membahas tentang syarat melakukan qasar. Saat melakukan qasar disyaratkan niyatu qasrin fi taharrum. Pertama, syaratnya adalah niat qasar, dan niat itu dilakukan di saat takbiratul ihram. Wa adamu iktida'in walau lahdatan bimutimmin walau musafiron. Syarat yang kedua, tidak boleh bermakmum walaupun sebentar kepada imam yang sholatnya lengkap. Imam yang sholatnya lengkap maksudnya 4 rokaat ya. Qasar ini kan cuma 2 rokaat. Jadi orang yang melakukan qasar tidak boleh bermakmum pada orang yang melakukan 4 rokaat. Walaupun yang melakukan 4 rokaat itu statusnya juga musafir ya. Wa taharruzun an munafiha dawaman. Ini syarat berikutnya adalah menghindari hal-hal yang membatalkan niat di sholatnya. Dawaman ini maksudnya lawan dari permulaan ya, meneruskan hingga selesai. Jadi hingga sholatnya selesai tidak boleh ada hal-hal yang membatalkan niatnya. Contoh misalkan di tengah-tengah sholat dia niat menyempurnakan sholat, maka hal itu bisa membatalkan niatnya. Kemudian syarat yang selanjutnya, wadawa musafarihi fi jami'i sholatihi. Syarat yang terakhir yaitu di semua sholatnya harus masih berstatus sebagai musafir. Jadi misalkan kalau ada seseorang yang melakukan perjalanan menggunakan kapal ya, misalkan menggunakan kapal di tengah-tengah sholat, dia sholat di atas kapal, kemudian di tengah-tengah sholat kapalnya sudah sampai di desanya, maka secara otomatis niat kosornya itu batal ya. Dalam arti harus melakukan 4 rakaat. Jadi selama sholat, sebelum salam dari sholat, statusnya harus masih musafir. Walijam itakdimin. Ini sekarang membahas syarat jamak takdim. Disyaratkan untuk jamak takdim, niyatu jam'in fil ula walau ma'atahallul minha. Disyaratkan untuk jamak takdim adalah niat jamak di sholat pertama. Di ula ini maksudnya sholat pertama ya. Walaupun niat itu dilakukan di saat salam ya, di saat salam. Wa tartibun. Kemudian syarat selanjutnya adalah tartib. Wa wila'un urfa. Syarat ketiga adalah wila, berturut-turut secara urf. Jadi wila ini maksudnya adalah terus menerus, tidak ada jeda yang lama ya, karena ukurannya ini uraf. Fala yadhurru faslun yasirun bi'an kana duna qadri rakaten. Jadi karena ukuran wila di sini adalah uraf, maka pemisah yang sebentar itu tidak membahayakan. Ukuran pemisah sebentar dalam hal ini adalah kadar 2 rakaat ya, kadar 2 rakaat. Jadi selama pemisahnya itu kurang dari 2 rakaat maka masih wila, tapi kalau sudah kadar 2 rakaat ini sudah bisa menghilangkan syarat wila. Wa li ta'khir, wallahu a'lamu bisawabi.